Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jemaah kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla guna kita talabul ilmi syar'i, mempelajari dalil-dalil Al-Qur'an, kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kita pada kesempatan sore ini dalam bab meminta kepada Allah dengan namanya dan sifat-sifatnya. Dan ini bagian dari pengamalan hadis innalillah tis'atan wa tis'in asman. Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsoha, siapa yang menghafal, memahami, kemudian berdoa dengan nama tersebut, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam bagi Rasul kita yang mulia, tidak lupa kita haturkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lanjutkan hadis yang ke-29. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi qala haddatsana Hafs ibn Umar. Kami telah diceritakan oleh Hafs ibn Umar, qala haddatsana Syu'bah. Kami telah diceritakan oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Anil Aswad ibn Qais. Dari Aswad ibn Qais an-Jundub. Dari Jundub ibn Abdullah. Radiyallahu anhu annahu syahidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawman nahar. Jundub ini ikut menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kurban. Pada hari raya kurban. Apa yang disaksikan dari Nabi alaihi salatu wasallam? Yang disaksikan adalah sholat. Pertama, begitu sampai di lapangan Nabi sholat. Jadi begitu sampai di lapangan sholat. Ingat, ya, Nabi tidak pakai qabliyah, tidak ada tahiyat lapangan. Kemudian tanpa azan dan tanpa iqamah. Setelah salat 2 rakaat, thumma khotaba. Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah makanaha ukhra. siapa yang sudah menyembelih korbannya sebelum salat, menyembelih sebelum waktunya. Falyadhbah makanahu ukhra, hendaklah diganti. Wa man lam yadhbah, dan siapa yang belum menyembelih korbannya ketika sudah selesai salat dan selesai khutbah, ya, falyadhbah bismillah, hendaklah menyembelih dengan mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis ini akan kita kaji insyaAllah. Pertama, rawil hadis itu Jundub. Nama beliau adalah Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajali al-Alaqi. Sakan al-Kufah, beliau tinggal di negeri Iraq, Kufah. Thumma al-Basrah, kemudian pindah ke Basrah, Iraq juga. Wa tufiya ba'da sittin, beliau wafat setelah tahun 60-an Hijriyah. Jadi Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajali. Lalu dikatakan di sini annahu syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Beliau ikut menyaksikan bagaimana hari rayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari nahar, tanggal berapa ini? 10 apa? Dzulhijjah. Lalu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Tsumma shalla. Sampai di lapangan Nabi salat. Sholatnya 2 rakaat. Pada rakaat pertama berapa takbir? 7 selain dari takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua berapa? 5 selain dari takbiratul intiqal. Ini satu cara riwayat yang pertama. Adapun cara yang kedua, 4 pada takbir pertama selain dari ihram, kemudian rakaat kedua juga 4, sama seperti takbir jenazah. Kedua-duanya sahih. Jadi sampai di lapangan Nabi alaihi salatu wasallam salat. Dan salatnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak pakai azan wala iqamah. Karena kita ini masih kedengaran di tengah-tengah kaum muslimin azan dia, atau tidak azan qamat. Apa qamatnya? Salatu sunnatul idil adha rahimakumullah. Atau kalau enggak apa? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Padahal as-salatu jami'ah untuk apa? Salat gerhana. Jadi ini ya hari raya juga gerhana. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, tiap hari, kapan? Ketika menjadi imam salat. Salatu jami'ah rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah. Jadi ini tiap waktu gerhana terus. Nah ini nanti. Jadi segala sesuatu itu pakailah dia, pakaikan atau letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Dan di sini pentingnya kita beramal menggunakan dalil supaya tidak sesat. Ya, sebagaimana yang kita minta dalam doa kita, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang siapa itu? Nasara. Kenapa? Rajin berbuat tapi enggak punya ilmu. Hadza. Baik. Jadi ingat, begitu sampai di lapangan apa Nabi lakukan? Sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat barulah berkhutbah. Dan perlu diperhatikan, telah dibawakan dalam riwayat bahwasanya khutbah Idul Adha dan Idul Fitri itu tidak 2 khutbah satu saja. Yang 2 khutbah ini riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Yang 2 khutbah hanya hari Jumat. Khutbah Idul Fitri itu adalah 1 kali berdiri saja sampai akhir. tidak pakai dua. Baik. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalli falyadzbah makanaha ukhra." Siapa yang nyembelih sebelum waktu atau sebelum salat? Berarti kalau sebelum salat ini waktu menyembelih belum. Maka Nabi alaihi salatu wasallam suruh ganti, dan ini di antara dalil para ulama yang menunjukkan bahwasanya ngorban itu wajib bagi yang mampu. Mana bukti wajibnya? Inilah dia. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, ganti dia. Andai kata sunnah perlu diganti? Contoh sekarang nih, kita puasa sunnah, kita batalin, perlu diganti gak? Enggak. Nah, kalau puasa wajib batalin, ganti apa tidak? Ganti. Nah, di sini ya, yang menunjukkan bahwasanya ngorban itu wajib karena Nabi suruh siapa yang menyembelih sebelum waktunya suruh ganti. Andai kata dia sunnah, nggak perlu, ya, nggak perlu. Sekarang, antum sholat wajib, batal wudhunya, ganti nggak? Taib. Sekarang, antum sholat sunnah, batal wudhunya, perlu diganti? Nggak perlu. Kalau mau sholat sunnah lagi boleh, tapi nggak perlu, nggak sholat juga, nggak ada masalah. Ada sini Nabi ada sholat, Rasulullah mengatakan, ya, man dzabaha qabla an yusalli, siapa yang menyembelih sebelum salat. Apa kata Nabi? Falyadzbah makanaha ukhra, sembelihlah sebagai penggantinya. Berilah dia pengganti yang lain. Ini menunjukkan ngorban itu wajib kalau mampu. Kemudian, wa man lam yadzbah, adapun yang belum menyembelih, ya, masih kambingnya hidup, sapinya hidup, ontanya hidup, falyadzbah bismillah, hendaklah menyembelih dengan menyebut nama Allah. Sudah riwayat sebelumnya, yusammi wa yukabbir, mengucapkan apa ketika menyembelih? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahnya yang wajib, Allahu Akbarnya sunnah. Berapa kali Allahu Akbarnya? Sekali saja. Jangan hitung kaki ya. Dua kakinya, dua takbirnya. Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau empat? Empat takbirnya. Ini tidak ada riwayatnya. Nanti kalau tiga, tiga. Ya, tidak ada riwayatnya. Jadi cukup hanya sekali. Baik. Maka hadis ini ya mengingatkan kita ketika menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyembelih ini adalah ibadah. Kita menyembelih, kita beribadah. Maka tidak boleh kita menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Nanti jadi bangkai. Dan tidak boleh juga nyembelih untuk selain Allah. Nanti nyembelih ya untuk apa? Untuk rumah supaya tidak diganggu sama jin dan syaitan. Ini bangkai jadinya. Nanti nyembelih untuk Rasul hari Maulid, ini bangkai jadinya nanti. Nggak boleh. Nyembelih itu wajib lillah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam suratul An'am? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki, nusukai dzabihati, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita menyembelih dengan nama selain dari nama Allah tabaraka wa taala. Kemudian dari yang lain juga wajibnya ini adalah ibadah dan harus karena Allah. Itu suratul Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu. Dan ini juga dalil para ulama kita wajibnya ngorban. Ya, fasholli, salatlah perintah. Wanhar, menyembelihlah, ini juga perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama, hadis ini menjelaskan kaifiyat salat hari raya. Apa itu? Khutbah. Salat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru salat. Jadi hadis ini ya mengajarkan kita kaifiyat salat hari raya. Faedah yang kedua, ibadah yang ditetapkan waktunya harus mengikuti waktu. Tidak boleh kita seenaknya. Jadi ibadah yang ada ketetapan waktunya, maka harus mengikuti waktu tersebut. Baik, sekarang sholat dhuhr, kapan masuk waktunya? Ketika matahari tergelincir ke arah barat, sampai bayangan segala sesuatu sama dengan panjang aslinya ditambah dengan bayangan waktu gelincir tadi. Sampai sana waktu apa tuh? Baik, sekarang boleh enggak? Sekarang sekitar jam 12 lebih 5 atau lebih 6. Baik, bolehkah kita sholat zuhur jam 11? Hah? Boleh apa tidak? Oh, supaya kita semangat lah. Nah, boleh. Baik, sekarang bolehkah kita sholat zuhur jam 4? Hah? Boleh apa tidak? Kenapa? Kenapa? Habis waktunya. Jadi tidak ada bedanya sholat sebelum waktu dengan sholat sesudah waktu, karena sama-sama di luar waktu. Nah, di sini kesalahan kita dahulu. Banyak kita ketika diajak sholat nanti kita ngada. Kalau lagi repot ya, nanti kita ngada katanya. Tibalah waktu asar. Waktu asar juga ayo sholat, nanti sekali-kali lah isya kita ngada. Masya Allah. Yang ada dalam Islam jama', digabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu pun kalau ada asbab. Ada asbab. Mungkin pertama hujan sampai di masjid waktu zuhur, selesai sholat zuhur tetap hujan, ya udah kita jama' dengan asar. Waktu maghrib hujan juga, selesai maghrib masih hujan, udah kita jama' sama isya, selesai. Tapi sekarang gak ada ya. Ayo sholat zuhur. Nanti sekali-kali kita ngadak, kita kada. Apa bedanya sholat sebelum waktu dengan sesudah waktu? Sama-sama luar waktu. Jadi segala ibadah itu kalau ditetapkan waktunya harus mengikuti waktu. Nah, menyembelih sebelum sholat hari raya, ngurban, sah? Tidak sah. Baik, menyembelih tanggal 14 sah? Enggak sah. Kenapa kok enggak ada sholat disahkan ini dan disahkan? Enggak ada sholat disahkan zaman dahulu, tapi nyembelih tanggal 14 ngorban enggak sah. Nah, ini loh para jemaah. Ini banyak di masyarakat kita yang dulu sebelum kita mempelajari sunnah ini, istilah apa? Enggak ngada. Akhirnya apa? Sekali-kali diborong semuanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan bila perlu subuh ngada katanya. Yang ada dalam agama kita yang ngada itu hanya dua sebab. Berapa sebab? Denny, apa yang pertama? Ketiduran. Itu yang pertama. Yang kedua umpolnya lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha." Siapa yang ketiduran akan suatu salat atau lupa, falyusalliha mata dzakaraha. Silakan dia salat kapan dia ingat. Walaysa lahu kafaratun illa dzalik, tidak ada tebusannya kecuali itu saja. Hanya dua ini orang yang boleh apa? qadha. Namanya qadha itu melaksanakan suatu ibadah di luar waktunya. Itu namanya qadha. Jadi ada itu lawan dari yang tadi. Kalau qadha melaksanakan suatu ibadah luar pada di luar dari waktunya. Kalau ada melaksanakan ibadah pada pada waktunya. Jelas? Baik, ini istilah sekali perlu dipahami. Nah, di sini faedahnya tadi apa? Segala sesuatu ibadah, segala ibadah yang memiliki waktu, maka tidak boleh dikerjakan luar dari waktunya. Harus mengikuti waktu tersebut. Baik, bulan haji. Berapa jumlah bulan haji ashabul yamin? 3 senta. Ya, ada 3. Mana yang pertama? Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Sekarang kita haji di bulan Ramadan. Jadi berangkat dia mau ke mana? Mau haji dulu. Sah enggak? Sah? Enggak. Kenapa? Luar waktunya. Baik, sekarang kita berangkat haji bulan Muharram. Kita mau qada haji. Ada qada'nya haji? Enggak ada. Ya. Baik. Jadi segala ibadah yang ditetapkan waktunya maka harus dilaksanakan pada waktunya. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan wajibnya membaca basmalah ketika menyembelih. Dan dengan basmalah dan ditumpahkannya darah maka halallah sembelihan. Sudah kita jelaskan yang menghalalkan sembelihan apakah api? Hah? Tidak. Yang menghalalkan sembelihan bismillah Allahu Akbar keluar darah. Bukan api. Mana buktinya? Sekarang satu ekor kambing langsung bakar. Halal atau tidak? Udah matang loh. Enggak halal. Kenapa? Enggak disembelih, enggak dibacakan basmalah, tidak menumpahkan darah. Baik, sekarang udah disembelih, bismillah Allah berkeluar darahnya. Kemudian kita ini ingin coba langsung hatinya. Ya. Udah mati sudah dengan disembelih basmalah tadi. Halal apa tidak? Halal. Halal. Darah yang tersisa di daging itu ma'fu, dimaafkan. Ya, jelas para hadirin? Baik, hadis berikutnya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, قال حدثنا ابو نعيم كما telah diceritakan oleh Abu Nu'aim. قال حدثنا ورقاء كما telah diceritakan oleh ورقاء. قال عن عبد الله بن دينار dari Abdullah bin Dinar an ibn Umar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala beliau berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda, la tahlifu bi'abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menggunakan nama-nama bapak dan nenek moyang kalian. Wa man kana halifan falyahlif billah, siapa yang hendak bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maksud dari hadis ini pertama itu apa itu sumpah? Halif. Yang namanya sumpah adalah ta'kidul khabar, menguatkan suatu berita, itu nama sumpah. Ya, sumpah. Apa arti sumpah? Menguatkan satu berita dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Ya, menguatkan suatu berita dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Yang akibatnya kalau dusta kena hukuman. Yang akibatnya kalau dusta akan kena hukuman. Ini makna dari apa? Sumpah serapah. Maka isi dari sumpah ini apa? Yang kita gunakan bersumpah itu dia mengetahui. Harus dia tahu. Nah, tidak ada yang tahu Yang maha tahu kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang mengetahui segala-galanya hanya siapa? Allah. Nah sekarang maka kalau kita bersumpah dengan nama makhluk, berarti kita menganggap makhluk itu tahu perkara yang kita ucapkan. Itu sebabnya kita jatuh dalam syirik kalau bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Itu sebabnya dikatakan syirik. Maka dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man halafa bighairillah faqad kafar aw asyrak. Siapa yang bersumpah menggunakan selain nama Allah, dia kafir atau syirik. Kafir besar, kafir kecil. Dan syirik kecil. Namun ingat dosanya lebih besar dari dosa-dosa. Dan ini bahayanya para jamaah. Dan bisa jatuh ke derajat syirik akbar. Itu dia. Apabila yang kita gunakan bersumpah ini dibarengi dengan keyakinan bahwasanya dia ini diagungkan, dia ini mengetahui hakikat apa yang kita sumpah ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, man halafa bighairillah faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia kafir atau syirik. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah taala memaksudkan hadis ini menyebut nama Allah atau sifat Allah untuk menguatkan suatu berita disyariatkan dalam beberapa keadaan. Disyariatkan dalam beberapa keadaan. Jadi jangan sedikit-sedikit main apa? Sumpah. Dan namanya sumpah, ya, ini harus lillah. Harus menyebut nama Allah. Dan ini adalah ibadah. Maka kalau menggunakan selain dari nama Allah dan sifat Allah, maka jatuh dalam apa? Asyirik. Karena itu kita mengagungkan selain Allah. Wan Nabi, demi Nabi, berarti kita mengagungkan Nabi dan kita menganggap Nabi mengetahui perkara yang sedang kita perbuat ini. Maka jatuh dalam apa? Syirik. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Azza wa Jalla dia bebas bersumpah dengan apa saja. Dan inilah dia bedanya Al-Khaliq dengan makhluk. Sang pencipta dengan yang diciptakan. Maka Allah Azza wa Jalla sangat banyak bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan nama-nama makhluknya, wal fajri walayalin asyr. Dan ingat huruf sumpah ada berapa? 3. Waw, ba, ta, dan harus baris bawah setelahnya. Wallahi. Kalau ada orang sumpah wallah katanya. Berarti ini apa niatnya dulu nih? Jangan-jangan wallahu wallaha. Kalau wallahi jelas sumpah. Ya, baik. Billahi watallahi. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an tallahi laakidanna asnamakum. Baik. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, dalam hadis ini mengajarkan kita adabun min adabil halif, adab dari adab-adab dalam bersumpah. Sudah kita jelaskan tidak boleh sedikit-sedikit main sumpah. Sampai Allah mengatakan dalam suratul Qalam, wala tuti' kulla halafin mahim. Jangan engkau taati orang yang sedikit-sedikit sumpah lagi hina. Tidak boleh. Maka Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis yang sahih, khairun nas qarni, manusia terbaik adalah zamanku, thumman ladhina yalunahum, kemudian setelahnya, thumman ladhina yalunahum, kemudian setelahnya, Thumma yaji'u aqwam, kata Nabi. Kemudian datang nanti suatu kaum, yastashhidun wala yustashhadun, langsung bersaksi sebelum dimintai persaksian. Ya, tasbiqu yaminuhum, ya, syahadatuhum wa syahabatuhum yaminuhum. Ya, sumpah duluan sebelum bersaksi, bersaksi duluan sebelum bersumpah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang belakangan akan gampang main dan sumpah. Maka lihat para jamaah, berapa banyak zaman sekarang ini bayar dengan 1 juta, 2 juta siap menjadi saksi palsu dan bersumpah, yang penting dapat tanah dan semisalnya. Maka disebut yaminul ghamur, sumpah palsu yang akan menenggelamkan pelakunya di dalam api neraka. Jadi ingat faedah yang pertama dari hadis ini, adabun min adabil halif, adab dari adab bersumpah. Itu apa? Bersumpah harus menggunakan nama nama Allah atau sifat-sifat Allah azza wajalla. Faedah yang kedua dari hadis ini, an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan di sini menunjukkan haram. La tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah menggunakan bapak-bapak kalian. Enggak boleh. Kenapa disebut bapak di sini para jemaah? Karena itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kebiasaannya sumpah menyebut bapaknya karena diagungkan, karena mereka fakhar bil ahsab, bangga dengan nasab mereka. Jadi orang-orang jahiliyah kalau ingin membanggakan, ya, yang dia banggakan apa? Nasab. Maka disebut di sini, la tahlifu bi abaikum, jangan bersumpah menggunakan bapak-bapak kalian. Ini kebiasaan jahiliyah. Jadi al-nahi yaqtadi at-tahrim. Larangan dalam hadis ini menunjukkan apa? Haram. Dan ya, sumpah dengan menggunakan selain nama Allah jatuh dalam apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini mengingatkan kita kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Sejak didengar hadis ini, apa kata Umar? Wallahi ma halaftu bighairillahi dzakiran wala athira. Demi Allah, sejak aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah dengan menyebut nama-nama bapak, aku tidak pernah lagi bersumpah. Baik secara zakiran, aku bersumpah sendiri, wala asiran, atau menceritakan orang lain yang bersumpah dengan bapaknya juga tidak. Memang para ulama kita menjelaskan, hikayatu qawlil kufri laisa kufran, menceritakan ucapan kekafiran ini kita tidak kafir. Ya, menceritakan ucapan kekafiran kita tidak kafir. Contoh begini loh. Sekarang ya, misalkan sebagaimana dalam hadis. Dalam hadis Nabi menyebutkan orang yang saking senangnya ketemu dengan untanya, apa katanya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkaulah hambaku, aku Tuhan. Nah, sekarang para jemaah, sekarang kalau kita mengatakan ya Allah, engkau hambaku, aku jadi Tuhanmu, kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Ucapan ini jelas ucapan kafir. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Kafir Fir'aun. Ya, tapi ingat ini, kita berbicara ini ya, untuk orang Islam hukum umum. Ya, tidak bisa kita jatuhkan kepada perorangan melainkan setelah ditegakkan hujjah. Baik. Nah, kalau kita sendiri yang mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, saya kafir. Namun sekarang kita menceritakan ucapannya siapa? ucapan yang Fir'aun. Kafir enggak kita? Ya enggak dong. Nah, Umar bin Khattab, ya, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah bersumpah dengan menyebut selain Allah, aku sendiri setelah mendengar hadis itu tidak pernah lagi, bahkan menceritakan orang lain yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tidak pernah juga. Seperti ini para sahabat. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang takut jatuh ke dalam kesyirikan. Tetapi sudah kita sebutkan, hikayatu qaulil kufri laisa kufran, menceritakan ucapan kekafiran itu tidak mengkafirkan yang menceritakan. Saya kira demikian para hadirin, dua hadis yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan pada pembahasan kita al-qaulul mubin fi akhtar al-musallin. Insyaallah berikutnya babu ma yudhkaru fi dzat wan nu'ud. Bab tentang zat Allah, kemudian sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin.